Doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Artinya, ya Allah, kami minta keselamatan agama dan kesejahteraan badan dan tambahan ilmu dan keberkatan rizki dan suka takut sebelum mati, mendapat rahmat di waktu mati dan keampunan sesudah mati.